Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhat thullab wa thalibat rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan materi kita, kita akan merujakkan terlebih dahulu sebagian dari apa yang kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Soal awal, pertanyaan pertama. Kasratul akal, banyak makan, itu akan menyebabkan apa? Dari ucapan penulis Ibnu Juma'ah Al-Kinani rahimahullah. Banyak makan ini akan membawa dampak apa? Pertanyaan untuk MDW 1. Nomor 1. Aywa, cukup. Ahsan, barakallahu fiik. Ijlis. Banyak makan akan menyebabkan banyak minum, otomatis begitu. Tayib, berikutnya MDW 2, MDW 1 masih nomor 2. Banyak makan dan minum itu akan menyebabkan apa? MDW 2. Afan, MDW 1 nomor 2 ya. Apa? Banyak tidur. Naam, ahsan. Kemudian apa lagi selain banyak tidur? Nomor 3. Ya. Menjadi malas. Naam, ahsan. Menjadi malas. Ijlis. Kemudian apalagi sebelum itu membuat malas, ya, yang kaitannya dengan belajar ini apa? Malas, lesu. Kemudian apa lagi? Ini satu lagi yang belum disebutkan. Nomor 4. Ya? Lupa. Lupa antum. Ya. Kalau lupa diingat-ingat dulu sebentar. Antum enggak banyak makan kan? Jadi banyak lupa begitu. Naam, barakallahu fiik. Mudah lupa. Ahsan, barakallahu fiik. Bukan beliaunya ini yang lupa, tapi jawabannya lupa. Jawabannya adalah akan menyebabkan banyak lupa. Ijlis. Sebelum itu, nomor 5. Nomor 5. Nomor 6. Ya. Iya, ahsan barakallahu fiik. Membuat bebal, ya, membuat tumpul akal ijlis. Pertanyaan berikutnya. Hadis siapakah? Ini sahabatnya siapa yang meriwayatkan hadis tentang yakni berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir akan datang seseorang yang dia itu syab'an. Iya, ini kekenyangan, bersandar pada arikahnya. Kalau sekarang ya sofa begitu. Sambil mengatakan alaikum bihadzal Qur'an. Pegangi saja oleh kalian Qur'an ini. Apa yang kalian dapati halal maka halalkan, apa yang kalian dapati haram maka haramkan, cukup itu. Siapa sahabat yang meriwayatkannya? MDW 2 nomor berapa tadi? Nomor 6 sekarang ya. Nomor 6. Siapa sahabat yang meriwayatkannya? Miqdad Ahsan. Al-Miqdad Ibn Ma'di Garib. Ijlis. Nomor 7. Siapa yang mengeluarkan hadisnya? Dikeluarkan oleh siapa? Yang meriwayatkannya. Dibantu nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 11. Siapa yang mengeluarkan? Abdullah bin Mubarak Wahimta. Berikutnya nomor 12. Hadis tadi ini hadis Miqdam bin Ma'di Garib. Dikeluarkan oleh siapa sanadnya? Bukhari kah, Muslim kah? Siapa? At-Tirmidzi Ahsan. Barakallahu fi ijlis. Ya, yang duduk satu dulu. Yang belum bisa jawab jangan duduk dulu. Sama siapa lagi selain Tirmidzi? Ya, ada yang bisa menjawab yang berdiri. Lanjut berikutnya nomor 13. Selain Tirmidzi siapa? Abu Dawud Ahsan tumbarakallahu fikum ijlisu. Taib. Ini kemarin tentang syab'an disebutkan oleh penulis kitab Aunul Ma'bud. Ya. Muhammad Syamsul Haq Abadi nama beliau. Penulis daripada kitab Aunul Ma'bud. rajul sab'an, apa maksud daripada rajul sab'an dalam hadis tersebut disebutkan oleh penulis Aunul Ma'bud. MDW 1. Afwan, MDW 3 nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Kinayah dari apa? Apa tadi jawabannya? Ya. Kurang jelas. Dibantu berikutnya. Nomor 4. Apa? Kekenyangan. Itu artinya. Kinayah dari apa? Kekenyangan di situ. Rajul sab'an. Nomor 5. Nomor 6. Kurang jelas suaranya. Kinayah dari apa? Aywa asan barakallahu fiik. Ijlis. Kinayah daripada bala dahwa su'ul faham akan membawa kepada kedunguan, kebodohan dan ya ini lemah pemahaman. Ijlisu. Taib, berikutnya takmili. Nomor 7. Iyyakum wal batana fa innaha tuqassil qalb. Hati-hati kalian dari kekenyangan. Karena hal itu akan membawa kepada kerasnya hati. Ucapan siapa ini? Ibnu Mubarak yang meriwayatkan. Ucapan siapa ini? Ibnu Mubarak, iya, dalam kitab Az-Zuhud. Ini Ibnu Mubarak menukil ucapan daripada Sufyan, Ahsan, barakallahu fiik, Ijlis. Nomor 8, takmili. Al-Fuqtona Aslul Ghoflah. Ucapan siapa ini? Al-Fuqtona Aslul Ghoflah. Siapa? Tidak terdengar. Salib bin Abdillah, na'am, Hasan, barakallahu fiik. Idris. Berikutnya, jadi nomor 10. Tidak ada ya. Nomor 11. Ucapan Muhammad bin Nadir Al-Harithi. Apa ucapan beliau? Aywa asan barakallahu fi Idris. Alju ya tu'at alal bir wa ma tatu'at bil fatona alal asar. Baik, untuk takhusus pertanyaannya marotibus sabah, itu ada sabah sebutkan marotibus sabah. Nomor 8. Marotibus sabah. Aywa. Mataku mobil haya. Apa ini? Yazid hatta yasum yusalli an qiyam. Naam. Apa alif? Hatta yuqawi ala adain nawafil. Arabi. Atakasub. Naam. Berikutnya nomor 7, Idlis. Barakallahu fiik. Dilanjut nomor 7. An yazid ala zalik. Yani sampai pada taraf apa? Yuskul badan. Naam. Asabi. Aywa, ahsan barakallahu fikum. Ijlis. Nomor 6. Baik. Ucapan daripada Sumaid bin Adlan. Nomor 6. Ucapan Sumaid bin Adlan. Daimul fatonah, qalilul fatonah. Naam. Naam, ahsan barakallahu fiik. Sifatun bilail batal bin nahar. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin, dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan faslun al mufsid ar rabi' min mufsidatil qalb, perusak yang keempat dari perusak-perusak hati. Beliau mengatakan at-ta'am, perusak yang keempat adalah at-ta'am, makanan. Sehingga harus betul-betul hati-hati dalam perkara ini, karena dia adalah mufsidatul qalb, perusak daripada hati. Kemudian beliau mengatakan wal mufsidu lahu min dalik nau'an. Wal mufsidu lahu min dalik nau'an. Dan perusak hati dari makanan itu ada dua. Ahaduhuma yang pertama ma yufsiduhu li'aini wa dhatih. Makanan yang dia merusak hati dilihat dari jenis makanannya itu sendiri, zatnya. Zat daripada makanan itu sendiri. Kal muharramat, semisal makanan-makanan yang diharamkan. Wahia nau'an. Dan ini ada dua macam. Muharramat li haqqillah, diharamkan berdasarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kal maitah wa dam, semisal bangkai dan darah. Walah bil khinzir wa dhinnab minas siba', daging babi dan binatang yang bertaring dari binatang buas. Wal mikhlab minat tayr, dan burung yang memiliki cakar untuk memangsa. Cakar untuk memangsa itu namanya mikhlab. Ya. Adapun cakar untuk ceker-ceker, nah ini namanya ya bukan mikhlab ya. Ada pendapat yang nyeleneh mengatakan ayam haram. Kenapa? Punya mikhlab. Nah, dia tidak paham terhadap arti daripada mikhlab. Itu kaki untuk ceker-ceker, bukan untuk, bukan bersifat muftaris. Ya. Jadi dia sifatnya muftaris. Baik. Itu haram dari zatnya dan itu kaitannya dengan hak Allah. Wa muharramat li haqqil ibad, dan yang haram berdasarkan hak sesama hamba. Kalau dilihat dari zatnya mungkin halal, roti, donat, kue, cake misalnya, ya kan, kal masruk, seperti roti hasil mencuri. Wal maghsub, hasil merampas. Wal manhub, hasil menjambret. Wama ukhidha bighairi ridha sahibi, atau diambil dengan tanpa ridha pemiliknya. Ini semua adalah perusak daripada hati. Jenis-jenis makanan perusak daripada hati. Asani yang kedua, ma yufsiduhu biqadri wa ta'addi hadi. Merusak dilihat dari sisi kadarnya. Melampaui batas. Kal israf, seperti berlebih-lebihan. Fil halal, dalam perkara yang halal, makanan halal tapi berlebihan. Wasyaba al-mufrid, dan kekenyangan. Ini syaitnya. Fa innahu yuthqiluhu 'ani tha'ah. Hal itu akan melemahkan dia, akan memberatkan dia dari ketaatan. Wallahul musta'an. Demikian dalam Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, kamatila, sebagaimana dikatakan. Kita kembali kepada kitab Tadhkiratus Sami. Sebagaimana dikatakan, fa innadaa aktaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Maka sesungguhnya penyakit-penyakit itu mayoritas dari apa yang kau lihat. Yakun minat ta'am, bersumber daripada makanan atau minuman. Jadi makanan atau minuman itu menjadi sumber dari berbagai macam datangnya penyakit-penyakit. Maka kalau seseorang dia mampu untuk mengendalikan daripada makan dan minumnya, dia akan terhindar tidak hanya dari penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit fisik juga jelas, tapi juga penyakit hati. Akan melemahkan daripada kekuatan hafalan, akan menjadikan dia lebih mudah lupa. Bahkan kita sering mengalami juga kalau kekenyangan itu, ya, mau menyampaikan sesuatu, ada satu kata yang kita sebetulnya sudah hampir telafatkan di lisan tapi tidak keluar. Kenapa? Enggak connect dengan akal kita atau kotak kita atau pikiran kita. Ya, antara apa yang hendak dilafatkan dengan pikiran kita. Blank, ya. Apa tuh namanya itu? Padahal sudah jelas-jelas, ya. Pernah enggak ngalami seperti itu? Nah, ini penyakit yang seperti ini, ya. Penyakit biasanya ya karena sering kekenyangan. Karena makanan, faktor makanan sangat besar. Sebagaimana dikatakan al-qalbu yantahil al-hikmata inda khuluwil batan. Al-qalbu yantahilul hikmata inda khuluwil batan. Ini ucapan hikmah ya. Hati itu dia akan mengambil hikmah di saat perut kosong. Di saat perut apa? Kosong. Juga di antara yang dikatakan, ya sekedar menjadi mahfudzat saja, ya, dinisbatkan kepada Rasul tetapi laisa bisahih. Man qalla ta'amuhu shahha badanu wa safa qalbu. Man qalla ta'amuhu, siapa yang sedikit makannya maka akan sehat badannya dan akan jernih hatinya. Juga dahulu dikatakan la tumitu al-qulub. La tumitul quluba bi kasrati ta'am wa syarab. Jangan kalian matikan hati-hati kalian dengan sebab banyak makan dan minum. Fa innal qulub tamutu. Karena hati itu juga bisa mati. Kazzar'i idza kathura 'alaihil ma'u. Sama seperti tanaman di saat kebanyakan air. Tanaman itu kan butuh kepada air, ya kan? Tetapi kalau kebanyakan, akarnya busuk, mati dia. Nah, orang juga begitu, butuh kepada makan, minum. Tapi kalau kebanyakan, ya justru akan jatuh sakit. Ada orang mati kekenyangan. Ada enggak? Ada. Lomba makan, akhirnya kekenyangan, mati dia. Padahal bukan lomba yang akan menghasilkan hadiah besar, hanya sekedar ya sesama temannya begitu, banyak donat di hadapannya, ini kalau nggak dihabiskan mubazir ini, ayo kita lomba siapa yang paling banyak. Setelah itu meninggal dunia. Wallahul musta'an. Juga di antara yang dikatakan iya kumbal batona, hati-hati kalian dari kekenyangan. Fa innaha mufsidatun lil badan. Karena justru itu akan merusak badan. Wa muritatun lisaqam. Dan akan mewariskan berbagai macam penyakit. Wa muksilatun anil ibadah. Dan akan melemahkan, akan membuat malas daripada ibadah. Di antara yang diriwayatkan dari nasihat Luqman al-Hakim terhadap putranya, Luqman menyatakan ya bunai asyaba yamna'uk min nadharil i'tibar. Wahai putraku, asyaba kekenyangan itu yamna'uk, akan menghalangimu min nadharil i'tibar, dari memandang dengan penuh pertimbangan, tidak mampu mengambil pelajaran karena kekenyangan. Wa yamna lisanak anil hikmah, dan menghalangi lisanmu dari berbicara hikmah. Wa yusthiluka anil ibadah, dan akan memberatkan dirimu dalam beribadah. Ya, ini terasa berat mau ibadah karena kekenyangan. Juga di antara yang dikatakan man iqtasada fi aklih kathurat sihatu wa salahat fikratu. Man iqtasada fi aklih, siapa yang iktisad, bersahaja dalam makan, sederhana dalam makan, biasa-biasa saja, tidak terlalu kebanyakan, tidak terlalu israf, maka kathurat sihatu, dia akan lebih dominan sehatnya. Wasoluhat fikrotuh, dan akan jernih pikirannya. Juga di antara yang dikatakan man qalla akluhu safa fikru. Orang yang sedikit makannya maka akan jernih pikirannya. Alangkah sangat dibutuhkannya perkara-perkara ini, ya kan? Kejernihan pikiran, kejernihan hati, kesehatan badan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Dan terkadang satu perkara dari tiga perkara ini begitu sangat mahalnya. Orang terjatuh dalam sakit dari kejiwaannya menjadi gila. Sakit dari pikirannya menjadi stres. Ya kan? Sakit badannya ya, bisa masuk rumah sakit. Dan butuh biaya besar. Akan menghasilkan berbagai macam dampak-dampak negatif dengan banyak makan. Di antara para hukama ada yang ditanya, seorang hakim, seorang yang bijak ditanya, bima tudrikul hikmah, dengan apa kamu bisa meraih hikmah? Dalam setiap ucapannya tampak hikmah dari dirinya. Maka dia menjawab, biqillatil akli, dengan sedikit makan. Sudah banyak athar-athar, ya, hadis-hadis juga sudah lewat, ya, dan juga ini ucapan-ucapan mahfudzat juga cukup banyak. Dan secara penelitian, ya, penelitian itu pun juga demikian. Disebutkan dan di istilahnya disebarkan hasil penelitian dari salah satu mustasfa besar Cleveland Clinic ya, di Abu Dhabi sana, mengatakan kathratul akli la tatasabbab faqat fisimnah, banyak makan itu tidak hanya sekedar menyebabkan obesitas. Alati qatu adi ila qasr fil umur. Di mana obesitas itu terkadang membawa dampak kepada pendeknya usia. Tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu, kata hasil penelitian dari Mustasfa Cleveland Clinic. Tentunya ini mustasfa besar ya. Rumah sakit besar di Abu Dhabi sana. Walakinna qatu athir hatta 'alal malakat dhihniyah bisyaklin wadih, bahkan pengaruh jeleknya itu sampai pada taraf kontrol terhadap akal atau otak kita. Faman usibu bisimnah yusabun bil kharaf, orang yang tertimpa penyakit ini, simnah ya, ini obesitas, ini sangat rentan untuk terkena penyakit yang disebut dengan khorof. Khorof itu kalau bahasa kita demensia. Wal zahaimir. Zahaimir, ini bahasa kedokterannya Alzheimer. Ini penyakit yang kaitannya dengan apa? Memori. Kaitannya dengan akal, ini lemah akal ataupun ini mirip-mirip kayak orang pikun begitu. Itu disebabkan karena banyak makan dan menyebabkan obesitas. Dan kerusakan pada dimak, wa yusri min ta'akulil khalaya wa faqdi dzakirah bisababiha. Juga diantaranya itu akan menyebabkan erosi sel, dan akan sampai pada taraf kehilangan memori. Ini tentunya penyakit yang mengerikan, ya, demensia ataupun Alzheimer. Mungkin pada tahap-tahap awal tidak terasa seseorang mengalami demensia. Karena memang demensia dia bertahap, ya, penyakit yang bertahap, ya, diindikasi, ya, dengan ya ini sulit untuk memecahkan satu masalah, mudah lupa, ya, kegiatan-kegiatan yang akan dia lakukan ke depannya, kesulitan untuk memilih kata-kata yang tepat di saat mau menyampaikan. Dan itu masih ringan, ya, artinya gejala-gejala masih ringan. Sampai pada taraf nantinya bisa tersesat pada jalan yang biasa dia lewati. Ya. Ini penyakit berbahaya. Ya. Juga menyebabkan dia apatis. Ini istilahnya apa? Ya, tidak peduli dengan lingkungan. Bahkan pada tahap tertentu, sudah tidak lagi bisa mengenali orang yang di sekitarnya. Dia tidak bisa hidup sendiri. Harus bergantung pada orang yang merawatnya. Ini penyakit Alzheimer. Maka tentunya kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara suatu yang Rasulullah SAW berlindung darinya adalah al-haram, yakni kepikunan. Diindikasikan dengan apa tadi? Mudah lupa. Ya. Kemudian sulit untuk bisa masuk pemahaman. Kemudian sulit konsentrasi. Sulit mengingat nama. Ya, baru saja kenalan besok udah lupa padahal baru kemarin misalnya. Ya kalau yang diingat harus banyak sekali dalam pertemuan begitu harus mengingat sekian banyak orang ya wajar. Sulit mengingat tempat. Tempat yang kemarin datang itu apa toh namanya? Ya. Sulit apalagi? Ya, baru saja naruh benda lo lupa. Baru saja upluk misalnya ditaruh di mana? Tadi itu tak taruh mana ya? Lupa. Nah ini bahaya ini. Jangan-jangan kita ada tahapan-tahapan ke sana. Na'udzubillah. Ini perlu untuk kemudian diperhatikan. Ya. Kita introspeksi diri. Bisa jadi itu diantara pola makan yang salah. Sehingga sering kehilangan benda-benda di sekitar kita ini. Milik-milik kita. Pulpen, pensil, setip, apa gitu. Ya, lupa di mana atau naruhnya ini. Bukan karena dijahili sama temennya lo ya. Wallahul musta'an. Itu yang disebut dengan demensia. Kita kembali ke sini. Dari ucapan Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah. Sudah adzan belum? Sudah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Melanjutkan sedikit dari adab yang ke-6 insyaAllah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.